Pemirsa Hasanah, puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Tapi banyak orang yang puasa tapi tidak menjalankan sholat. Apakah puasa orang yang seperti ini puasanya sia-sia? Puasa Ramadan adalah perintah Allah yang wajib untuk dikerjakan. Dan kalau dia adalah seorang muslim, berakal dan sudah baligh, kalaulah dia laki-laki tentu wajib, dan kalau dia perempuan selama dia tidak haid atau tidak nifas, maka itu adalah beban yang wajib untuk dikerjakan. Lepas dari nanti adanya kewajiban sholat, apakah dia meninggalkannya atau mengerjakannya, tetapi biar bagaimanapun puasa Ramadan itu adalah sesuatu yang wajib. Memang seharusnya semua yang wajib itu kita kerjakan, bukan hanya puasa Ramadan tetapi juga sholat lima waktu, ini lebih penting lagi. Tapi kalau pertanyaannya begini, orang yang puasa Ramadan tapi tidak sholat lima waktu, apakah puasa Ramadannya menjadi sia-sia? Tentu jawabannya tidak demikian. Ya, puasa Ramadannya kalau dia kerjakan dengan benar, sudah sah mendapatkan pahala. Sedangkan kalau dia memang misalnya tidak sholat dengan berbagai macam alasan, mungkin sibuk, mungkin lagi macet, lalu dia tidak sholat, atau mungkin dia meeting atau dan sebagainya, lalu dia meninggalkan sholat fardu yang lima waktu, maka tentu saja dia berdosa. Dan untuk itu dia wajib menggantinya, tetapi dosa meninggalkan sholat ini tidak lantas menggugurkan apa yang telah dia dapat dari puasanya itu. Sepertinya masing-masing itu memang berdiri sendiri-sendiri, tetapi seharusnya sebagai seorang muslim yang namanya kewajiban, apakah itu sholat, apakah itu puasa, termasuk juga zakat dan semua yang wajib-wajib itu wajib dikerjakan dan bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi di semua waktu, di semua saat, di semua kesempatan, apabila ada yang wajib itu harus dikerjakan. Bahkan yang sunnah-sunnah pun seharusnya kita kerjakan juga untuk menambah dari amal-amal kita agar nanti timbangan berat amal kita menjadi lebih berat daripada dosa-dosa kita di yaumil qiyamah. Puasa Ramadan wajib dikerjakan. Apabila ada orang tidak mengerjakan sholat di bulan Ramadan, maka dia berdosa, tetapi puasanya tetap utuh, tetap bisa terjaga apabila dia melaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuannya dan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan dari puasanya itu. Ketika seorang meninggalkan satu kewajiban seperti sholat yang seharusnya dikerjakan pada waktunya, asalkan alasannya syar'i lalu dia meninggalkannya, katakanlah dia tertidur, katakanlah dia dalam keadaan yang darurat, dia kecelakaan dan seterusnya, atau sedang mengalami operasi di rumah sakit sehingga dia harus meninggalkan sholatnya, maka dia wajib untuk menggantinya, dan penggantiannya itu sudah cukup untuk menutup semua dosa-dosanya yang ada sebelumnya. Tetapi kalau dia meninggalkannya dengan lalai, dengan tidak ada alasan yang syar'i, tidak kuat untuk dijadikan sebagai alasan, maka dia berdosa. Dan untuk itu ada dua hal yang harus dia kerjakan. Selain dia harus menggantinya, dia harus istighfar, dia harus taubat, dia harus minta ampun. Kenapa? Karena sudah melalaikan satu kewajiban sholat. Nah, ketika dia mengerjakan sholat, qadha mengganti sholat yang sebelumnya itu, ketika dia kerjakan di bulan Ramadan, tentu saja akan mendapatkan kebaikan dari beribadah di dalam bulan Ramadan. Tetapi juga satu hal, bahwa dia sudah meninggalkan satu yang wajib yang dia lalaikan begitu saja, maka dia wajib untuk bertaubat, dia minta ampun kepada Allah atas kelalaian yang dilakukannya, apalagi itu terjadi pada bulan Ramadan.